بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan terakhir tentang apa? Indahnya Hamzah. Nah, pembahasan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Jannah wa An-Nar, bahwa keduanya adalah makhluk dan telah diciptakan. Penciptaan surga dan neraka yang merupakan tempat kembali hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki di kalangan jin dan manusia. Tentunya adanya hikmah yang besar, tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah bahwasanya telah diciptakan yang kedua makhluk tersebut yaitu al-jannah wan nar adalah sesuatu yang sia-sia. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya keduanya telah diciptakan banyak, dan cukup ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wa'iddat lil kafirin untuk neraka dan wa'iddat lil muttaqin untuk surga, menyebutkan bahwasanya keduanya telah ada. Dan keyakinan yang lain seputar kedua makhluk ini, alhamdulillah, insyaAllah kita dapati pada kitab-kitab yang lain. Dan juga sebelumnya telah kita bahas seputar hal tersebut. Di antaranya bahwasanya masing-masing dari kedua makhluk tersebut Allah tetapkan para malaikat yang menjaganya. Adapun surga, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan penjaga surga dan tidak akan dibuka kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Anas, "Atiba bil jannah fa astaqta." Faqala man anta? Qala ana Muhammad. Naam. Qala bika umirtu. Aku mendatangi pintu surga dan aku meminta untuk dibukakan. Cuma dia mintanya, siapa engkau? Dia Muhammad. Dan penjaga tadi mengatakan bika umirtu, untukmu aku diperintahkan ya untuk membukakan. Tanya. Adapun nama penjaga surga ini, apakah tabit bahwasanya namanya Ridwan? Indah ya Bahman. Nah, penetapan bahwasanya nama penjaga surga adalah Ridwan apabila kita dapati dalil yang sahih. Mengenai pintunya, berapa jumlah pintu-pintu surga? Indah ya Amir. 8 dalilnya. Nah, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang apa doa setelah wudu. Jadi doa setelah wudu keutamanya besar, kan? Maka jangan diremehkan dan jangan sampai lupa ihtisab. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man tawadda'a fa ahsana wudhu'u thumma qala, 'Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Semuanya hafal insyaallah. Balasan yang sangat besar, "Adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa." Yang berwudu dan memperbagus wudhunya. Diperbagus wudhunya dengan tergesa-gesa. Juga jangan apa berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Juga sekalian tanda alhamdulillah, ketika menutup keran, tutup yang sempurna. Kalau mendapati keran air sudah rusak atau air berceceran, maka segera dicari solusi. Jangan dibiarkan. Keran dan menetapkan airnya atau bahkan dalam tidak ditutup rapat. Karena air itu nikmat. Kalau kita mendengar berita-berita mendengar kekurangan air, kita akan mencari air harus menempuh jalan yang panjang dan biaya tidak sedikit. Sebagainya mencari air harus beli. Allah berikan kemudahan bagi kita, air yang melimpah, maka kita syukur. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan mata air tersebut kering, kama ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang akan mendatangkan kepada kalian dengan air yang segar? Tidak akan ada. Amin. Dan kita kembali ke hadis yang membaca doa setelah wudu. Tentunya setelah berbagus wudunya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatain. Jadi ini adalah hikmahnya besar. Alhamdulillah, sebelum seorang melakukan sholat, dia betul-betul mengingat dua kalimat syahadat ini dan mengucapkannya. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam surga dari pintu mana saja yang delapan yang dia kehendaki, memilih. Tentunya keutamaan yang besar. Nasallallahu min fadli. Syahidnya dalam hadis ini, pintu surga ada delapan. Ada beneraka yang hanifillah. Maka telah datang nas bahwasanya penjaga neraka namanya siapa? Ukasha. Malaikat penjaga neraka, pimpinannya. Karena bukan satu saja, tapi pimpinannya siapa? Dari malaikat penjaga neraka. Malik. Dalilnya di dalam Al-Quran mereka memanggil-manggil penjaga neraka ini agar apa? Meminta kepada Allah untuk mematikan penduduk neraka. Bagaimana ayatnya? Indahnya Muhammad pada Allah Taala wa nadu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil-manggil wahai Malik. Entahlah agar Rabbmu itu menetapkan kematian bagi kan. Tain masa-masa yang sangat menyengsarakan tatkala mereka merasakan azab di neraka dan minta untuk dimatikan. Padahal dulu di dunia tidak ada yang mau untuk mati. Mereka ingin hidup selama-lamanya, tapi lihat tatkala dimasukkan ke neraka, yang mereka inginkan hanya kematian karena begitu dahsyatnya siksa di sana. Na'udzubillah min dzalik. Adapun pintu neraka jumlahnya berapa? Abu Sa'id. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in." Sungguhnya neraka jahannam adalah apa? Tempat yang dijanjikan bagi mereka semua. Laha sam'atu abwabin. Nah, bagi neraka tersebut memiliki 7 pintu. Nah, ini sangat jelas pada surat Al-Hijr 43 sampai 44. Dari sini kita ketahui apabila pintu-pintu surga lebih banyak. Nah, yang menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala juga lebih luas. Nah, pintu neraka 7. Pintu surga 8. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan inna rahmati sababan ghadabi. Sebenarnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas. Nah, karena itu sungguh memang seorang yang celaka tatkala dia terharamkan dari masuk ke dalam surga dalam keadaan rahmat Allah yang sangat luas tersebut. Kemudian perkara yang juga hendaknya kita senantiasa mengingatnya apabila bahwasanya kedua makhluk tadi surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya hijab, yaitu hal-hal yang menutupinya, sehingga banyak manusia tertipu dikarenakan apa hijab yang menutupi kedua makhluk tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatil nar bisyahawat. Surga itu dihijab, ditutupi dengan al-makarih, perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, perkara-perkara yang tidak disukai oleh seorang hamba. Nah, menahan lapar dan dahaga di siang hari, nah, ketika berpuasa, ini tidak disukai jiwa saja. Berwudu di saat dingin, melakukan sholat di saat sibuk, dan seterusnya. Nah, dan hal-hal yang lain yang memang jiwa asalnya apabila tidak menyukai. Cuma bagi mereka-mereka yang betul-betul telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya, berubah menjadi kenikmatan. Cuma untuk bisa mencapai itu harus apa? Bersuang terlebih dahulu menundukkan hawa nafsunya. Hujibatil jannatu bil makarih. Maka sampai-sampai malaikat khalifillah tatkala diperlihatkan kepadanya hijab tersebut yang melingkupi surga, dan mengatakan wahai Rabbu, nah, aku menyangka hampir tidak akan ada yang bisa masuk ke dalamnya dikarenakan hijab yang penuh dengan perkara-perkara yang tidak disukai jiwa tersebut. Sebagaimana dalam hadis di luar sahihain disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahih Al-Muslim. Dan sebaliknya neraka hujibatil nar bisyahawat, neraka dihijab dan ditutupi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat, perkara-perkara yang mencocoki hawa nafsu dan hamba-hamba ini, yang sampai-sampai malaikat khawatir tidak akan ada seorang pun yang bisa selamat darinya. Karena apa? Karena yang melingkupi neraka tersebut hal-hal yang memang jiwa ini condong kepadanya. Berarti dari sini khonifillah kita butuh menguatkan iman agar jangan sampai naam yang kita lihat adalah hijabnya saja, tapi naam lihatlah apa yang ditutupi dengan perkara-perkara tersebut. Kalau seorang yang diingat adalah besarnya nikmat surga yang ada padanya, maka segala hal-hal yang menutupinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa ini akan terlupakan dan berubah menjadi perkara yang nikmat. Sebagaimana keadaan para pendahulu kita. Dan sebaliknya, dalam hal-hal yang disukai oleh syahwat yang melingkupi neraka, itu pun akan menjadi perkara yang paling dibenci. Karena kita benci semuanya apa? Untuk masuk ke dalamnya. Dan hadits ini merupakan hadits yang hendaknya menjadi perkara yang terus-menerus kita ingat dalam kehidupan ini. Kenapa? Alhamdulillah, karena kapan saja seorang lalai darinya, ya akan terjerumus dan mengikuti apa? Mengikuti apa yang menjadi konsekuensi hijab-hijab tersebut. Syahwat dituruti, kemudian beribadah malas, sehingga terjauhkan dari apa? Kemuliaan. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, faman za'ama annahuma lam tuqlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa ahaditha nabu ahaditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Atau diidhafahkan berarti wa ahadithi. Fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Siapa saja yang menyangka bahwasanya keduanya, yakni surga dan neraka, belum diciptakan, maka dia berarti mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidaklah menganggap dia beriman kepada surga dan neraka dengan keimanan yang benar. Qala Syaikh rahimahullah, li'annahu kadzdzaba Allah fi khabari wa kadzdzaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi khabari. Karena dia mendustakan Allah pada khabar-khabar yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan, dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada khabar-khabar beliau juga. Dan telah kita lewati ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan telah diciptakannya al-jannatu wan-nar. Wallahu ta'ala yaqul wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Ini juga ayat yang sharih menegaskan khalifah bahwasanya surga telah ada. Dimandatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat dalam mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian apa? Diperlihatkan bagi pada beliau Jannatul Ma'wa. Nah, surga yang merupakan tempat kembali orang-orang yang beriman. Qala man mata min ahli al-qiblati muwahhidan yusalli alaihi wa yastaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfar wa la tutraku as-salatu alaihi lidhanbin adnabahu saghiran kana aw kabiran wa amruhu ila Allah ta'ala. Jadi ini poin terakhir yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk menutup kitab Usul Sunnah beliau. Nah, tentang siapa saja yang mati dari ahli kiblat. Karena bagaimanapun juga alhamdulillah, akhir dari kita semua kematian. Dan beliau tutup pembahasan dengan masalah tersebut. Nah, siapa saja yang mati dari kalangan ahli kiblat dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, maka disolati, kemudian dimintai ampunan, dan wala yuhjabu anhu istighfar, tidak ditutup darinya istighfar. Jangan sampai gara-gara dosa yang dilakukan dia, kemudian kita tidak mau memintakan ampun. dengan syarat utama tadi, dia masih dari ahli tauhid. Wala tatraku shalah, juga jangan sampai ditinggalkan salat atasnya. Wala tatraku shalatu alaihi, enggak boleh kemudian menyalati dia itu ditinggalkan. Lidzambil adnabahu, dikarenakan dosa yang dia lakukan. Shaghiran kana aw kabiran, baik dosa itu kecil ataupun besar. Di sini bimbingan dari beliau akhwani fillah yang menunjukkan rahmah ahli sunnati wal jamaah, kasih sayangnya ahli sunnati wal jamaah terhadap kaum mukminin. Bahwasanya kapan saja diketahui di sana ada seorang na'am mukmin muwahhid, dikenal dia tidak melakukan kesyirikan, ahli tauhid, maka apa? Disyaratkan untuk menyolat ini, memintakan ampunan baginya. Tidak boleh na'am kita meninggalkan hal tersebut na'am dikarenakan apa? Dosa yang diperbuat. Hal ini juga menunjukkan apabila bolehnya meninggalkan hal tersebut karena perkara lain. Misalnya untuk nasihat bagi kaum mukminin. Ini bagi orang-orang tertentu apabila. Sebagaimana Rasulullah SAW meninggalkan untuk menyolati orang yang mati dalam keadaan na'am tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya. Dia punya hutang, kemudian meninggal dan tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk melunasi. Maka Rasulullah SAW tidak mau untuk menyolatinya. Sebagai apa? Sebagai nasihat bagi yang lain agar tidak bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Jadi tujuannya nasihat bagi yang itu. Zajar. Agar jangan sampai seseorang bermudah-mudahan sehingga akhirnya nanti seperti ini. Oleh karena itulah tatkala ada dan sahabi lain yang kemudian menanggung hutang-hutang saudaranya tersebut, Rasulullah SAW pun segera menyolatinya. Atau misalnya dia seorang imam atau seorang da'i khanifullah, meninggalkan untuk menyolati orang yang dikenal suka melakukan pembid'ahan. Dia masih apa? Masih termasuk kategori ahli tauhid walaupun terjatuh dalam bid'ah misalnya. Ini boleh untuk menasihati yang lain. Tapi kalau ditinggalkan secara totalitas, ini tidak boleh selama dia ahli tauhid. Wa amruhu ilallahi ta'ala, dan perkaranya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya bisa menghukuminya sesuai dengan apa yang nampak di dunia. Qala Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah, li'anna kulla muwahidin yurja lahu dukhulul jannah, wa in uddiba fin nari ma'udzib wal'iyadu billah. Dikarenakan setiap ahli tauhid diharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga walaupun diadab di neraka dengan adab yang telah ditetapkan baginya. Fala yajuzu an nahkuma bil kufri ala ahli al kabair, maka tidak boleh kita menghukumi kekafiran atas para pelaku dosa besar. Bal yajibu an na'taqida bi anna kulla man mata muwahhidan musalliyan bis salawatil khamsi lam yaqa fi syai'in min nawaqid al-islam fa inna hukmuhu hukmu sa'iril muslimin yusalla 'alaihi idza mata. Bahkan yang wajib untuk kita yakini bahwasanya setiap orang yang mati dalam keadaan bertauhid dan melakukan salat 5 waktu serta tidak terjatuh dalam salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Dia tidak terjatuh dalam salah satu pun dari pembatal-pembatal keislaman, maka hukumnya adalah sebagaimana hukum keseluruhan kaum muslimin, yaitu disolati apabila dia mati. Kemudian waktu sebahun jenazah tuh wayustamu karula, jenazahnya diikuti dan dimintakan ampunan. Wayul jalahul jannah, dan diharapkan dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Taala. Wayukhafu alaihi min dunubi, dan dikhawatirkan. Nah, dia mendapatkan kecelakaan disebabkan dosa-dosanya. Fa innahu mahma amila min adz-dzunubi, fa innahu mahma amila min adz-dzunubi ghaira mustahillin laha fa huwa baqin ala islami. Sebab selama betapapun atau bagaimanapun yang telah dia lakukan dan dia terjang dari dosa-dosa, selama dia dalam keadaan tidak menghalalkannya. Ini cara tanya, yaitu melakukan dosa-dosa selama dia tidak menghalalkannya. Karena kalau sampai menghalalkan suatu dosa yang diharamkan oleh Allah, berarti dia tersatuh dalam kekufuran. Maka batasan ghairu mustahillin laha, dalam keadaan dia tidak menghalalkan dosa tersebut, maka dia tetap na'am berada di atas keislamannya. Taim bahwa baqin ala islami mudanun bikabiratihi wa amruhu bidzalika ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'adzabahu thumma yudkhiluhu al-jannata ba'da an yutahhirahu min al-ma'asi allati irtaqabaha. Nah, dia tetap berada di atas keislamannya, cuma apa, ikhwan fillah, mudan bikabirati, dia akan apa, dituntut, akan dibalas. Nah, dengan sebab dosa-dosa besar yang telah dilakukannya. Perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apabila Allah kehendaki, maka dia akan memaafkannya, dan apabila Allah kehendaki juga akan mengadabnya. Perkaranya kembali kepada Allah. Namun setelah itu semua mesti yudkhiluhul jannah, akan Allah masukkan ke dalam jannah setelah dibersihkan. Nah, jadi apa, dosa-dosa kemaksiatan yang telah dia langgar ketika di dunia. Nah, dan ini keyakinan ahli sunnah. Dan tentunya apabila, jangan sampai kita meremehkan, walaupun hanya sekejap di neraka Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kalau satu celupan saja melupakan semua nikmat yang telah dirasakan, lalu bagaimana kalau tidak berhari-hari bahkan bertahun-tahun di dalamnya? Qala thumma innahu la budda an nufarriqa baina ma yujibul kufra wa huwa syirkul akbar aw juhudun ruknin min arkanil islami awil imani aw istihlalu muharramin mujma'in alaihi wa tahrimu halalin mujma'in alaihi hadha kulluha min mujibatil kufur. Kemudian, nah, mesti kita bisa membedakan antara perkara-perkara tadi, nah, dosa-dosa besar, nah, dengan apa, hal-hal yang mengharuskan pelakunya terjatuh dalam kekufuran, yaitu hal-hal yang konsekuensinya pelakunya kafir, yaitu syirik akbar atau juhud ruknin min arkanil islam awil iman, yaitu juhud, yaitu mengingkari rukun di antara rukun-rukun islam atau rukun-rukun iman. Nah, awistihlalu muharramin mujma'in alaih, atau apa, menghalalkan perkara-perkara yang haram yang apa, telah terjadi ijma' tentang keharamannya. Atau sebaliknya, tahrimu halalin mujma'in alaih, atau mengharamkan yang halal yang apa, telah terjadi ijma' tentang apa, kehalalan. Nah, tentang apa, kehalalannya. Yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan. Dengan catatan mujma' alaih, yaitu tidak ada khilaf. Karena apabila terjadi khilaf, misalnya perbedaan pada beberapa makanan misalnya, atau khilaf pada beberapa jenis binatang, nah, antara halal dan haram, ada khilaf di kalangan para ulama, ada menyatakan halal, ada yang menyatakan haram, maka di sini apa? Tidak dibangun di atasnya apa? Penetapan orang yang menyelisihinya kafir. Tidak. Tapi apabila perkara itu haram dalam keadaan memang sepakat, misalnya khamr, nama khamr itu sepakat semuanya haram, kemudian seorang menghalalkan khamr, ya dikafirkan. Tapi rokok, alhamdulillah, rokok saya menganggapnya halal, ini anta kafir ya, ini tidak boleh. Nah, karena apa? Rokok, nah, tentang mengharamannya khilaf di kalangan bahkan ulama. Ini harus kita bedakan. Ya, tetap kita nasihati mereka-mereka yang melanggarnya. Dikarenakan memang nah, hal tersebut dapat diperselisihkan. Tayyib. Hadhihi kulluha min mujibatil kufur. Ini semua adalah perkara-perkara yang nah, mengharuskan pelakunya terjatuh dalam kekufuran. Maka tadi kal istihanatu bi kitabillah abi syar'illahi aw sukhriyah bi syai'in min ahkami syar'. Demikian pula meremehkan kitab Allah atau meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menghinanya. Aw sukhriyah bi syai'in min ahkami syar'. Atau apa? Menghina, mengejek sesuatu dari hukum-hukum syariat, ini juga sangat berbahaya. Menjadikan apa hukum-hukum syariat sebagai ejekan. Nah, yang terkadang banyak sebagian kaum muslimin terjatuh dalam keadaan tidak mengetahuinya, mengejek dalam syariat tentang apa jenggot, kemudian mengejek tentang apa masalah isbal, mengejek tentang wajibnya para wanita menggunakan hijab syar'i dan seterusnya. Nah, ini perkara yang berbahaya. Awtarku sholati bil kulliyah, atau meninggalkan sholat secara keseluruhan, sebagaimana telah kita lewati pembahasannya di depan. Kullu hadza yu'addu minan nawaqidil mujibati li kufri fa'iliha wa mu'taqidiha. Ini semua adalah perkara-perkara yang membatalkan keislaman apabila yang dan mengharuskan pelakunya terjatuh dalam kekufuran. Demikian pula orang yang meyakini hal tersebut. Falyahdhar talibul ilmi min an yaltabisa alayhi al-amru falayumayyizu bainal kufril akbari wal asghar wala bainal syirkil akbari wal asghar. Kemudian Syekh di akhir dalam syarah beliau Al-Fatihah peringatkan kepada setiap penuntut ilmu untuk hati-hati. Hendaknya seorang penuntut ilmu hati-hati, jangan sampai rancu atas dia perkara ini. Nah, sehingga dia tidak bisa membedakan mana kufur akbar dan mana kufur asghar, mana syirik akbar, mana syirik asghar, karena ini perkara paling penting. Maka antum semua Al-Fatihah harus betul-betul memahami hal ini. Mana yang masuk kategori syirik akbar, mana yang kategori syirik asghar. Fa innahu in hasala lahu dhalika waqa'a fit takfir min haitsu la yash'ur. Sebab bila dia terjatuh pada kerancuan tadi, maka dia pun akan terjatuh dalam pemahaman takfir, penetapan pengkafiran kepada orang lain dalam keadaan dia tidak sadar. Fala budda li talibil ilmi min an yumayyiza baina hadha wa hadha, maka mesti bagi penuntut ilmu untuk membedakan ini dan ini. Nah, demikian pula pada perkara-perkara yang lain. Seorang muslim dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid harus betul-betul apa kokoh, terkhusus lagi pada penuntut ilmu. Maka na'am, pembahasan-pembahasan seputar tauhid fadilah harus diberikan apa porsi dalam murojaah yang banyak, terutama apa dalil-dalil yang menjadi landasannya. Nah, kita membahas di Mufidah Ini kadang oleh Syekhul Ayahya Fidahullah Ta'ala sangat membantu untuk seorang dan memahami dasar-dasar dalam masalah ini beserta dalilnya. Demikian pula kitab Tauhid. Ini kadang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dalil-dalil yang disebutkan padanya. Ini sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu untuk mengokohkan pembahasan ini. Hatta tatajalla al-haqa'iqu amama, sampai betul-betul jelas hakikat di depannya. Wa yakunu 'arifan bima yudkhilu fil kufri al-akbar wal asghar wa kadzalika an-nifaq al-akbar wal asghar. Sehingga dia betul-betul mengetahui apa-apa yang memasukkan dia ke dalam kufur akbar dan kufur asghar. Demikian pula apa saja yang memasukkan dia ke dalam nifaq akbar dan nifaq asghar. Syirik al-akbar wal asghar, demikian pula syirik akbar dan syirik asghar. Wabillahi taufiq. Untuk dia kemudian berhati-hati. Jangan sampai apa terjerumus di dalam hal-hal tersebut. Nah, dengan ini ya khanifillah kita selesai dari pembahasan usul sunnah. Dari poin-poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam risalah ini. Semoga kita bisa mengambil kemanfaatan darinya. Nah, sebagaimana dulu telah disebutkan oleh Abu Ya'la, nah, seandainya seorang menempuh safar yang panjang demi mendapatkan faedah-faedah yang dicakup dalam kitab ini, maka itu adalah apa? Perkara yang ringan dibandingkan dengan faedah yang akan dia dapat darinya. Baik. Barakallahu fiikum. Nasallallahu 'azza wa jalla an yanfa'ana bima qara'na. Na'am wa yaj'alana minal mustaqimin 'ala dini. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.